Allah Taala akan aslu dalali man dalla, yaitu taqdim qiyasihi ala an-nass al-munazzal min 'indillah dan taqdim ittiba'il hawa ala ittiba'i 'indillah. Dan contoh terhadap dua hal ini bisa dilihat yang pertama pada ahli kalam, ahli filsafat seperti Jahmiyah dan semisalnya. Adapun yang kedua dilihat pada orang sufia dan mereka-mereka yang menganggap keluar dari agama dengan berhujjah akan syuhud dia terhadap takdir. Dalilnya iyattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Ayat yang menjelaskan dua sebab ini dan sekaligus jalan keluarnya, yaitu petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan yang merupakan titik pembahasan kita, bahwa adzauq wal wajd, dasar pijakan mereka adalah adzauq, fasah dan wajd serta apa yang mereka jumpai, ini kembali kepada bihasabi ma yuhibbuhul abd, disesuaikan dengan apa yang hamba cintai. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya ya, serta contohnya. Orang beriman mempunyai dzauq dan wajd. Orang kafir, ahli bid'ah dan pengikut syahwat itu mempunyai dzauq dan wajd yang semuanya disesuaikan dengan cinta mereka terhadap hal itu. Selanjutnya, baik, lebih jauh kata beliau, ولهذا يميل هؤلاء الى سماع الشعر والاصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المزدان ومحب النسوان. كتب لي رحمه الله تعالى karena itulah mereka cenderung, jiwa mereka cenderung kepada apa? Mendengar syair. Mendengar suara-suara yang menggerakkan cinta secara mutlak. Masuk ke dalamnya nasyid-nasyid. Tapi di sini Syekh sebutkan bahkan syair juga. Nasyid-nasyid itu lebih parah. Walihada, kata Syekh, walihada, karena itulah. Karena apa? Yang dibahas sebelumnya. Kalau kita memahami pembahasan sebelumnya, kita akan mengetahui kenapa ada kecenderungan untuk mendengar syair, suara-suara yang akan menggerakkan kecintaan mutlak. Yang mana kecintaan ini tidak terkhusus. Bukan kekhususan orang beriman, bahkan bersyarikat di dalamnya. Orang yang mencintai Ar-Rahman memilikinya. Orang yang mencintai berhala juga memilikinya. Yang mencintai salib-salib juga memilikinya. Yang mencintai negeri juga memilikinya. Yang mencintai saudara-saudaranya juga memilikinya. Yang mencintai al-murdal, ini orang-orang liwat, juga mencintainya, menginginkannya, memilikinya. Yang mencintai wanita iya, juga mencintainya. Kata Syekh, wa haula alladziina yattabi'uuna adwaaqahum wa ma ta'ayyun. Sebentar itu. Kita paham dulu kalimat ini. Kecenderungan. Kita sudah paham bahwa asal dari adanya zauq dan wajd itu apa? Cinta. Cinta. Karena itu akan diupayakan. Akan ada upaya dari mereka atau ada ketertarikan dari mereka untuk mencintai segala sesuatu yang bisa mendatangkan cinta secara mutlak. Syair-syair yang berbicara tentang cinta itu enak. Suara-suara yang menggerakkan cinta, itu terasanya enak. Dan dalam kelompok ini yang syuhud terhadap hakikat kauniyah itu mereka mempunyai keahlian khusus terhadap hal ini. Syekh-syekh tarekat itu justru dikenal dengan keahlian musiknya. Dan arahnya ke sini. Pemusik-pemusik kan begitu juga. Mereka mendalami hakikat cinta. Mereka renungi. Mereka alami dalam percintaan-percintaan haiwan. Terus bagaimana patah hati. Kemudian mereka berusaha ungkap dengan nada, dengan susunan kalimat-kalimat, lantunan nada, terus seperti itu. Syekh-syekh tarekat itu membuat syair. Dilakukan. Dan sekarang mudah terdengar sudah. Sudah dijual bebas. Itu semuanya dalam rangka menggerakkan cinta. Ada kecenderungan ke situ. Orang beriman ada juga. Ada juga. Atau secara tabiat, orang-orang beriman ketika mendengar syair-syair yang menggerakkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu memberi kontak kecintaan kepada Rasulullah, itu memberi reaksi. Hanya hal ini juga mampu dipahami dan dimiliki, dirasakan oleh orang-orang kafir, penyembah berhala. Muhibbus sulban, pecinta-pecinta salib, orang-orang Nasara, justru agamanya dibangun di atas ini. Kalau tidak ada musuh, tidak akan masuk orang ke gereja. Mereka disentuh supaya mencintai sembahan-sembahan mereka yang disalib dalam berbagai macam bentuknya itu dengan musik. Dalam kalangan antum dengar, itu akan tersentuh. Para tarekat sufia yang syuhud juga demikian. Orang yang beriman juga kena bahagia seperti ini. Hanya hati-hati. Jangan terbatas. Dengan hal yang seperti itu. Kalau kita mendengarkan syair yang tidak ada hal-hal yang haram di dalamnya, kemudian kita tersentuh sebab menggerakkan cinta. Bagus. Tapi kalau hanya terbatas ke situ, apa bedanya kita dengan pecinta salib yang juga mampu memahami hal itu? Yang mirip dengan itu, orang yang mendengarkan lagu-lagu sekarang. Kalau min syari rasyid, tapi kalau Syekh Hudaydi misalnya yang baca, kurang bagus tajwidnya. Para ini Syekhnya hal ikhirai. Tidak terlalu tersentuh. Sebab apa? Dia sentuhannya terhadap ayat Al-Quran dominan lagunya. Paham? Dan ini banyak yang kena, yang hadir di sini. Apalagi yang di luar. Oh, yang di luar sudah. Bukan yang di luar sini. Kalau di luar sini, masuk di dalam sini. Masyarakat umum. Masyarakat umum dalam fanatik terhadap jenis lagu itu, oh, luar biasa. Sampai-sampai kalau ada imam yang lagunya sama dengan lagunya itu, oh, kita diimami oleh imamnya Masjidil Haram. Yang jelas lagunya, tajwidnya, aturannya, apalagi makna, tidak terlalu dipeduli. Lagunya. Orang yang terkena penyakit ini sebenarnya awalnya bagus, bisa mendekatkan kepada Quran. Tapi kalau terbatas di sini, cacat. Orang yang terkena penyakit ini, iya, kecintaan seperti ini tidak akan mengakar, sirna secepatnya. Cepat sirna. Antum awal-awal dengar suaranya Min Syari Rashid membaca surah Yusuf, tersentuh. Sampai-sampai antum ketika mendengar surah Yusuf dalam bacaan qari yang lainnya, itu tidak terlalu memberi pengaruh. Tapi seberapa lama sentuhan itu? Ketika nadanya sudah semakin sering didengar, itu hilang. Tidak ada sentuhan yang lebih dalam, yang lebih nikmat, kecuali sentuhan makna. Itulah yang terindah. Dan ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau kecintaan yang lahir karena sekedar suara, yes, itu cinta mutlak. Menggerakkan kecintaan mutlak. Belum mengkhususkan. Sayyid. Kemudian beliau memberi kesimpulan. Mereka yang mengikuti rasa, perasaan dan yang mereka jumpai ini, min ghairi akibarin lidhalika bil kitab was sunnah wa ma kana alayhi salaful ummah. Mereka ini karena tidak memperdulikan, tidak memperhatikan Al-Quran dan sunnah sebagaimana salaful ummah, pendahulu umat ini berada di atasnya. Ini kaidah. Ingin selamat, jadikan Al-Quran dan Sunnah di atas segalanya, sebagaimana pendahulu umat ini berada di atasnya. Ingin selamat, jangan hanya sekedar mengikuti rasa dan perasaan, walaupun harus kita pahami, ada rasa dan perasaan, nikmat dan kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Tapi caranya sejalan di atas Quran dan Sunnah. Dan ini lebih nikmat dari rasa nikmat apapun yang dirasakan oleh orang kafir, ahli bid'ah, pecinta-pecinta syahwat. Alaihwas rahimakumullah. Kemudian beliau berpindah. Fal mukhalifu lima ba'ath Allah bihi rasulahu min ibadatihi wahda wa ta'atihi wa ta'ati rasulihi la yakunu muttabi'an li dinin syara'ahu Allah abada kama qala Allah ta'ala thumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri al-ayat. Kata beliau, jadi orang yang menyelisihi terhadap apa yang dengannya Allah mengutus rasulnya berupa apa itu? Pemurnian ibadah, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Mereka ketika menyelisihi, selamanya tidak akan menjadi pengikut agama yang Allah syariatkan. Perhatikan kalimat penyelisihan dan mengikuti agama. Penyelisihan dan mengikuti. Ini bertentangan. Menyelisihi, bagaimana beribadah? Keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, memiliki ibadah yang dituntunkan Quran dan Sunnah, ini selamanya tidak akan pernah menjadi pengikut agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sebab apa? Ad-din kulluhu dakhilun fil ibadah. Agama seluruhnya masuk dalam ibadah. Ibadah seluruhnya adalah agama. Karena itu menyelisihi ibadah yang dituntunkan, berarti keluar, berarti apa? Dia tidak akan menjadi pengikut agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami jadikan engkau ya Muhammad ala syari'atin, di atas syari'at, minal amr, dari urusan ini. Fattabi'ha, maka ikuti dia. Wala tabi'ahwa alladina la ya'alamun. Jangan kalian ikuti selainnya. Itu kan maknanya? Jangan kalian ikuti selainnya. Apa selainnya itu? Ahwa alladina la ya'alamun. Hawa orang-orang yang tidak punya ilmu. Innahum layyugnu anka minallahi syai'ah. Sungguh mereka tidak akan memberi kecukupan kepada engkau sedikit pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Dan sungguh orang-orang zalim itu adalah pelindung, kekasih, penolong sesamanya. Wallahu waliyul muttaqin. Sementara orang-orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala semata adalah walinya. Jadi mereka bukan pengikut agama yang Allah syariatkan. Terus pengikut apa? Bal yakunu muttabi'an li hawa bi ghairi hudan min Allah. Bahkan mereka adalah pengikut hawa. Yang mana pengikut hawa betul-betul tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lakum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah?" Apakah mereka mempunyai syarikat? Sekutu-sekutu yang memberi syariat kepada mereka berupa agama, syariat yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Perhatikan dua hal ini. Dua ayat yang di atas. Ayat yang pertama, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Ini jelas sekali yang menunjukkan perintahnya fattabi'ha, ikuti dia. Apa yang diikuti? Syari'ati minal amr yang diberikan kepada Rasulullah. Itu perintahnya, ikuti itu. Larangannya, jangan ikuti selainnya. Apa selainnya itu? Ahwa, hawa nafsu. Itu, kecenderungan itu. Mawajid, al-wajid, al-dawq, dhon, sangkaan. Orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Kemudian yang kedua, di bawah dijelaskan, am lakum syuraka. Allah menjelaskan bahwa mereka dalam membuat wajid, sangkaan-sangkaan ini, ada yang membuat syariat untuk mereka. Ada yang membuatkan syariat untuk mereka. Sekutu untuk mereka. Ini memperjelas pembahasan sebelumnya bahwa hakikat mereka kadang dalam bentuk apa? Syariat yang mereka buat, mereka anggap sebagai hakikat. Kadang juga dalam bentuk apa? Syuhud terhadap hakikat kauniyah. Yang banyak kembali kepada al-wajid, zauq, perasaan. Tayyib. Selesai. Lihat, karena itu Syekh katakan di bawah, wa hum fi dhalika taratan yakununa ala bid'atin yusammunaha haqiqah. Dan mereka dalam membuat syariat ini dan dalam mengikuti hawa nafsu ini, kadang mereka di atas bid'ah yang mereka namakan sebagai hakikat. Yuqaddimunaha ala ma syara'ahu Allah. Yang mana bid'ah yang mereka katakan sebagai hakikat agama ini, mereka dahulukan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang yahtajjuna bil qadaril kauni ala syariah. Mereka berhujjah dengan takdir kauni terhadap syariat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah akhbara bihi anil musyrikin. Telah khabarkan atasnya terhadap orang-orang musyrik. Kama taqaddam, dan sebagaimana telah lewat. Selesai kelompok kedua dengan uraian-uraian yang sangat mendalam. Kelompok ketiga. Wa min ha'ula, dan yang ketiga. Ini yang paling hebat kedudukannya di antara mereka. Orang-orang yang sampai ke dalam syuhud kauniyah. Wa min ha'ula ta'ifatun. Di antara mereka kelompok hum a'alahum indahum qadara. Kelompok ini yang tertinggi kedudukannya di atas mereka. Bahkan kadang diistilahkan mereka menggabungkan syariat dengan hakikat. Jadi tidak, kita lihat tidak keluar dari perintah dan larangan. Lihat saya jelaskan. Ini yang tertinggi kedudukannya. Wahum, mereka ini mustamsikuna bima ikhtaru. Mereka tetap berpegang teguh. Minad din, perhatikan dulu kalimat minad din. Mereka tetap berpegang teguh dari agama ini, tetapi apa? Bima ikhtaru bihawahum. Dengan apa yang mereka pilih sesuai dengan hawa nafsu mereka. Berupa apa itu? Fi ada'il faraid al-mashhura. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terkenal. Salat, puasa dan semisalnya. Wajitinabil muharramat al-mashhura. Ia meninggalkan hal-hal yang diharam yang dikenal. Zina, liwat, minum-minum keras. Mereka tinggalkan. Terus di mana sesatnya? Sementara pemahaman kita sesat di sini apa? Dengan syuhud hakikat kauniyah itu, mereka menganggap dirinya sudah terhalangi dari melakukan perintah dan bisa sudah melakukan perintah. Lihat sesatnya. Kata beliau, tetapi yadilluna, mereka sesat bitarki ma umiru bihi minal asbab allati hiya ibadah. Mereka sesat dalam bentuk meninggalkan apa yang telah diperintahkan kepada mereka berupa sebab-sebab yang mana sebab ini juga merupakan ibadah. Cacat ibadah mereka di sini. Cacat ubudiyah mereka di sini. Sebabnya juga itu karena syuhud. Ya, saya katakan. Dhanina, mereka menyangka annal arifa idza syahida al-qadar a'rada an dhalik. Orang yang arif sampai ke dalam jenjang ma'rifat, kalau sudah menyaksikan qadar, maka sudah bisa berpaling darinya. Misalnya, contoh, man yaj'al at-tawakkul minhum aw ad-du'a wa nahwa dhalika min maqamati al-'amma dun al-khassa bina'an 'ala anna man syahida al-qadar 'alima anna ma qaddara sayakun fala hajata ila dhalik. Contohnya, orang yang menjadikan ini kelompok banyak syekh juga sampai di sini, dia menjadikan tawakal mereka dan doa serta yang semisal ini mereka masukkan dalam kelompok apa? Maqamat amma. Ini jenjangnya orang awam. Kalau orang khawas, oh tidak. Orang khawas tidak peduli lagi tawakal dan doa. Kenapa? Apa dasarnya? Dasarnya bahwa siapa yang telah menyaksikan takdir, kalau sudah syuhud terhadap takdir, berarti dia sudah punya keyakinan bahwa apa yang ditakdirkan pasti terjadi. Kalau begitu tidak perlu lagi ada tawakal dan doa. Lihat cacatnya di situ. Ini halus ya. Dan ini biasa kita dengar kelompok-kelompok tarekat, sufiyah, itu sudah tidak perlu lagi menempuh sebab, menempuh usaha. Hanya anehnya, mereka atas namakan tawakal. Syekh katakan, mereka berpaling dari tawakal karena sudah syuhud, menyaksikan semuanya. Hanya mereka masih mengatasnamakannya tawakal, sementara tidak menempuh sebabnya. Alihwa rahimahumullah. Ini beliau masukkan dalam orang-orang yang menyimpang karena syuhud terhadap hakikat kauniyah. Ini melakukan kewajiban yang dikenal, meninggalkan larangan yang dikenal. Tapi sesatnya di mana? Dia meninggalkan sebab. Sebab. Alasannya apa? Ini juga. Syuhud terhadap hakikat kauniyah. Kalau dia sudah mampu betul-betul menyaksikan semua ini kehendak Allah, apapun yang kehendaknya Allah pasti terjadi. Keyakinan ini asalnya benar. Tapi syaitan lewat bataskan sehingga salah dalam penempatan. Mereka gunakan kemana? Untuk menafikan sebab. Tidak perlu lagi ada tawakal. Menempuh sebab. Tidak perlu lagi ada doa. Padahal ahli iman justru kekuatannya terdapat pada doa dan tawakal. Tawakal itu apa? Sifatnya umat Muhammad SAW yang paling mulia. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa'ala rabbihim yatawakkalu. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Sementara doa itu apa? Nabi SAW bersabda, laisa syai' akramu ala Allah minat du'a. Akramu ala Allah minat du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari doa itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, saya pasti kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati, sungguh orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku, tapi Allah ungkap dalam kata ibadah yang menunjukkan bahwa ad-du'a wal ibadah, doa adalah hakikat ibadah itu. Orang yang takabur dari berdoa kepadaku, dari beribadah kepadaku, pasti saya dakhuluna jahannam madakhirin, pasti masuk ke dalam jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Baik, kemudian saya memberi hukum, hadza dalalun mubin wa ghalatun 'adzim. Ini adalah kesesatan yang sangat jelas dan kekeliruan yang sangat besar. Setelah itu, Syekh meluruskan kelompok ini dengan menjelaskan dalil-dalil harusnya menempuh sebab. Harusnya menempuh sebab. Boleh sebutkan beberapa ayat. Baik. Baru setelah itu, beliau menyebutkan kelompok yang keempat. Sekian dulu. Kira-kira selesai ya. Insyaallah.